Mitra bisnis, dalam tulisan di koran internet, Kwik Kian Gi menyebutkan bahwa tim ekonomi kita begitu menggebu-gebu mempropagandakan diri sebagai penganut Washington Consensus yang sangat terbuka terhadap modal asing, sangat liberal, dan tidak mau regulasi terlalu banyak. Padahal, negara-negara kapitalis besar yang sebelumnya menjalankan faham serupa telah berganti haluan menjadi negara-negara kapitalis yang penuh dengan regulasi. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, faham liberalisasi yang sebebas-bebasnya tampaknya telah ditinggalkan oleh negara kapitalis. Lantas seperti apa Bapak melihat haluan dari sistem ekonomi negara kita? Tim ekonomi tidak menentukan sikap, sampai sekarang belum menentukan sikap. Tim ekonomi yang ada di Presiden SBY ini tidak menentukan sikap. Sebenarnya mereka ini keyakinannya dan pendiriannya sekarang itu apa gitu loh. Masih percaya yang bebas-bebasan seperti yang disuarakan di infrastruktur summit pertama ketika Pak Abu Rizal Bakri Menkonya yang diulang oleh Pak Budiono. Masih seperti itu, apa sudah tidak percaya lagi? Apa sudah percaya bahwa kapitalisme oke, mekanisme pasar oke, tapi harus dipakri rambu-rambu, aturan, peraturan, apa sudah begitu? Nggak dengar apa-apa, mereka nggak suara apa-apa itu. Ironis ya Pak Kwik, negara kapitalis yang semula sangat liberal telah berganti haluan menjadi negara yang penuh regulasi, sementara kita tidak melakukan apa-apa. Iya betul, betul. Sekarang kan terus regulasi. Di dalam G20 itu kan Sarkozy dan Gordon Brown kan regulasi terus. Oh, nah sekarang kita lihat saja Amerika yang begitu liberal tidak mau ikut campur program mendadak sontak. CEO dari Goldman Sachs dijadikan Menteri Keuangan $700 miliar. Uang rakyat harus dipakai. Kemudian Belanda ketika ABN AMRO dibeli oleh Fortis Belgia. Nah, dia akan terus dibeli kembali negara. Negara membeli saham-saham ABN AMRO dari Fortis Belgia. Nah, jadi negara ikut campur, beli bank, gitu, dinasionalisasi. Begitu juga Amerika, kan dibeli Freddie Mac dan Fannie Mae apa, sampai saya nggak tahu. Kan dibeli akhirnya dengan $80 miliar. Jadi bandulnya terus langsung intervensi besar-besaran, bukan intervensi lagi, nasionalisasi istilah mereka. Nasionalisasi itu tidak berarti dari asing diambil oleh, enggak, berarti dibeli oleh negara gitu. Kalau mereka bicara soal nasionalisasi, di BUMN kan itu oleh mereka dinasionalisasi. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.